Ketiga, jari-jari tangan tidak boleh terbuka, tapi harus tertutup. Jari tangannya rapat, ujung-ujungnya mengarah ke kiblat. Keempat, kedua siku tidak boleh dihamparkan ke tanah atau ke tempat sujud, atau tidak boleh juga rapat ke kedua rusuk kita. Kelimanya, kedua kaki harus rapat, kedua ujung kaki rapat, jangan terbuka. Kemudian keenamnya, telapak kaki ditegakkan dan si jari-jari ditekuk sehingga ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Itulah tata cara sujud. Dan kedua jarak dua tangan dengan kedua lutut tidak boleh rapat. Harus ada jarak renggang, tapi tidak terlalu jauh sampai hampir-hampir tiarap. Gak boleh seperti itu. Terus tulang punggung diluruskan, dan itulah yang disebut i'tidal ketika sujud. I'tadilu firruku'i was sujud. Luruskan, ya tidaklah kalian ketika ruku dan sujud. Maksudnya meluruskan tulang punggung. La tuzius sholah liman lam yuqim rajulun sulbahu firruku'i was sujud. Tidak sempurna sholat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud. Kemudian bacaan di dalam sujud beragam, tapi yang intinya adalah tasbih subhana rabbiyal a'la, minimalnya 3 kali, boleh lebih sampai 10 kali boleh. Doa lain, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Uwana. Bisa juga membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma gfirli. Bisa juga allahumma laka sajadta wabika amanta walaka aslamta anta rabbi sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Banyak doa sujud yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam sujud dilarang keras membaca Al-Quranul Karim. Dan boleh lebih utama dipanjangkan sujudnya. Bukan panjang badannya, tapi lama. Setelah membaca bacaan sujud, ditambah dengan doa-doa lain. Suatu saat disebutkan oleh para sahabat, kharaja alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami di dalam salah satu salat, dua salat isya. Maksud dua salat isya teh maghrib dan isya. Nah, beliau datang mungkin di maghrib, mungkin di waktu isya. Wahwa hamilu hasanan wahus ahusain. Dia, beliau membawa Hasan atau Husain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maju, diletakkanlah cucunya ini di sebelah kanannya. Thumma kabbara lis-shalah fa shalla, lalu beliau takbir dan solat. Fasajada baina dhuhri salatihi sajdatan athalaha. Ketika sujud di antara salat-salat sujud pada salatnya, beliau sujudnya lama sekali. Seorang sahabat iseng, farafa'tu ra'si min bainin nas. aku angkat kepalaku melihat kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lama salat sujudnya. Fa idza sabiu ala dhahri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba aku melihat di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam cucunya sedang naik di atas punggungnya ketika Nabi bersujud. Faraja'tu ila sujudi, aku pun kembali sujud. Falamma qada shalah, ketika Nabi beres salat, qalan nas, berkata manusia, ya Rasulullah innaka sajadta baina dhahray salatika hadhihi sajaddan ataltaha hatta dhananna annahu qad sajadta qad hadatha amr aw annahu yuha ilaik. Wahai Rasulullah, engkau sujud lama sekali, kami menyangka ada sesuatu yang terjadi atau ada wahyu yang sedang diturunkan ketika sujud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak terjadi, tidak ada wahyu, tidak ada kejadian apa-apa. Walakin abni irtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdi hajatahu. Akan tapi ini cucuku naik ke punggungku, aku tidak ingin terburu-buru sampai cucuku merasa puas berada di atas punggungku. Jadi Nabi SAW sengaja lama sujudnya biar cucunya ini puas dulu berada di atas punggungnya. Dalam hadis lain, kana yusalli fa idza sajada wa thabal Hasan wal Husain ala dhahri fa idza manauhuma asyara ilaihim an da'uhuma falamma qada shalah wada'ahuma fi hujrihi wa qala man ahabbani falyuhibb hadain. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ketika sujud, Hasan dan Husain naik ke atas punggungnya. Ketika para sahabat mau melarang atau menurunkan Hasan dan Husain dari punggungnya, Nabi berisyarat agar membiarkan keduanya di atas punggungnya. Setelah puas, baru beliau bangkit. Setelah beres sholat, beliau mendudukkan kedua cucunya di pangkuannya, dua-duanya. Lalu berkata, man ahabbani falyuhib hadaina, hadaini. Siapa yang mencintai aku, maka hendaklah dia mencintai kedua anak ini. Siapa anak ini teh? Hasan dan Husain. Kemarin kita juga sudah jelaskan salah satu di antara keutamaan sujud adalah wajah orang itu akan cerah pada hari kiamat, dan itu yang menyebabkan Nabi SAW mengenal umatnya. Kita jauhnya sejarak 1400 tahun antara beliau dengan kita. Kita tidak pernah melihat beliau belum pernah melihat kita. Gimana cara beliau tahu bahwa kita umatnya? Dari wajah, dari bekas sujud cerah. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah. Tak ada seorang pun umatku kecuali aku pasti tahu pada hari kiamat bahwa dia ini umatku. Ditanya oleh sahabat, wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kathratil khalaiq? Bagaimana engkau bisa mengenal umatmu di tengah banyaknya orang? Kan ada orang-orang yang bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat Nabi Isa, ada umat nabi-nabi sebelumnya. Campur, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bisa mengenal umatnya? Dijawab, ara'aita law dakhalta siratan fiha khailu duhmin buhmin wa fiha farsun agharru muhajjal am kunta ta'rifuhu minha. Gimana kalau umpah kamu masuk ke sebuah kandang, di sana ada sapi, ada sapi-sapi yang hitam warnanya, kemudian di antara sapi ada yang putih kulitnya. Kamu bisa mengenal, bisa membedakan mana sapi putih, mana sapi hitam? Dijawab bala, ya. Bisa mengenal. Fa inna ummati yawma idzin ghurrun minas sujud muhajjaluna minal wudu. Sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat, wajahnya cerah bekas sujud dan sumringah bekas wudu. Jadi itu salah satu fungsi dari sujud. Perbanyak olehmu sujud, ya. Nah, sudah kita terangkan tata cara sujud. Nah, sekarang kita bahas bangkit dari sujud. Diterangkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kana salusam yarfu ra'sahu minas sujud mukabbiran hatta tatma'inna mafasiluhu thumma qala Allahu Akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan wa kana yarfa'u yadaihi ma'a hadha takbir ahyanan. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya dari sujud sambil bertakbir. Jadi takbir itu dilakukan di perjalanan dari sujud menuju duduk. Jangan pas duduk baru takbir, jangan. Sebab disebutkan yarfa'u ra'sahu minas sujud mukabbiran. Beliau mengangkat kepalanya dari sujud sambil bertakbir. Mukabbiran dalam ilmu nahu disebut hal. Artinya hal itu menunjukkan keadaan orang tersebut. Ketika bangkit dari sujud menuju duduk, keadaannya sambil bertakbir Allahu Akbar. Sekali lagi, takbir itu zikir di tengah perpindahan gerakan. Semua kecuali i'tidal. I'tidal mah tasmi', bukan takbir, yaitu mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Disebutkan di dalam hadis lain, la yatimu salatun li ahadi minan nas hatta yasjuda hatta tatma'inna mafasiluhu. Tidaklah sempurna salat salah seorang di antara manusia sampai dia sujud dan ketika sujudnya itu seluruh tulang kembali ke persendiannya. Kemudian berkata Allahu Akbar wa yarfa'u ra'sahu sambil mengangkat kepalanya dari sujud hatta yastawi qa'idan sampai dia duduk dengan tegak. Apakah mengangkat tangan? Seringnya tidak. Tapi disebut wa kana yarfa'u yadaihi ma'a hadha takbir ahyanan. Beliau kadang-kadang mengangkat kedua tangannya ketika takbir, kadang-kadang. Jadi boleh suatu kadang-kadang ketika bangkit dari sujud menuju berdiri angkat tangan Allahu Akbar, simpan lagi di atas paha. Kadang-kadang tapi disebut ahyanan. Sebagaimana hadis tersebut diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Thumma yafrishu rijlahu liyusra fayaq'udu 'alayha mutma'innan wa amara bidzalika al-musi'a salatahu faqala lahu idza sajadta famakin li sujudika fa idza rafa'ta faqud 'ala fakhidhika liyusra wa kana yansibu rijlahu liyumna wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah. Kemudian beliau ketika mau duduk menghamparkan kakinya yang kiri. Kakinya yang kiri telapak tangan, telapak kakinya dihamparkan. wa qa'ada 'alaiha, lalu duduk di atasnya. Sedangkan tangan kanannya ditegakkan, tangan kaki kanannya ditegakkan. Jadi ini kaki kiri terhampar, diduduki, kaki kanannya ditegakkan. Karena yansibu rijlahul yumna, beliau menegakkan kakinya yang kanan. Wa yastaqbilu bi asabiha al-qiblah, dan jari-jari tangan kanannya, kaki kanannya ditekuk dan dihadapkan ke kiblat. Dari sini kita tahu salah satu di antara kesalahan orang ketika duduk di antara dua sujud adalah kedua kakinya itu terhampar ke belakang lalu diduduki. Ini enggak boleh. Tapi dudukilah yang kiri dan yang kanan diapakan? Ditegakkan. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan ketika duduk. Pertama, duduk di atas telapak kaki kiri, adapun yang kanan ditegakkan. Ini yang pertama. Kedua, si tulang punggung tegak, jangan sampai bungkuk, tegak. Karena disebutkan oleh Wa'il bin Hujrin, "Tsumma qala Allahu Akbar wa rafa'a ra'sahu minas sujud wa qa'ada wa'tadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdhihi mu'tadilan." Beliau berkata, "Allahu Akbar," dan mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian duduk dan i'tidal. I'tidal itu meluruskan tulang punggung sehingga seluruh tulang kembali ke sendinya masing-masing dengan lurus. Tegak, jangan bungkuk. Si tulang punggung tegak. Jadi pertama, sebutkan lagi ketika sujud. Duduk di mana? Di kaki sebelah kiri. Yang kaki kanan diapakan? Tegakkan. Kedua, tulang punggung harus tegak. Ketiga, kedua tangan dihamparkan di atas pahanya. Bebas, mau di berbatasan dengan lutut, mau agak mundur sedikit, dan jari-jari ditutupkan, dirapatkan, dan ujung-ujung jarinya menghadap ke kiblat. Jangan dibuka seperti ini, tapi ditutup. Jadi begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya. Yang pertama, duduk di atas hak kaki yang terhampar yang sebelah kiri, yang kanannya ditegakkan, terus ini tegak, terus kedua tangan diletakkan di atas paha, kemudian jari-jarinya rapat, tidak renggang, ujung-ujung jari menghadap ke kiblat. Kelimanya, pandangan tertuju ke tempat sujud. Jangan ke depan, jangan juga ke kedua tangannya, apalagi larak lirik ke kiri ke kanan, tapi fokus ke tempat sujud. Nah, wajib tuma'nina ketika duduk di antara dua sujud, kana sallasam yatma'inu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhi'i. Nabi SAW tumaninah ketika duduk, sehingga setiap tulang kembali ke tempatnya masing-masing. Lalu beliau bersabda, "La tatimu salatu ahadikum hatta yaf'ala dhalik." Tidak sempurna salat seseorang sampai melakukan seperti itu. Kadang-kadang boleh duduk ik'a. Ik'a itu kedua kakinya ditegakkan, tidak dihamparkan, lalu duduk di atas kedua tumitnya. Itu namanya iqna, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Uwana. Wa kana ahyanan yuqi yansibu ala aqibaihi wa suduru qadamaihi. Kadang-kadang beliau duduk iqna, yaitu beliau menegakkan kedua tumitnya dan duduk di atasnya. Kebayang gak duduk iqna? Kebayang ya? Raja maju di praktekan duduk iqna. Ayo menghadap ke kiblat. Sok kumahan duduk iqna. Tah gitu. Mana cing? Kan itu malikna. Iya itu duduk iqna. Si badan tegak. Tangannya kumaha. Nah itu iqna ya. Jadi dua-duanya ditegakkan. Kalau duduk yang tadi seperti biasa gimana? Nah gitu. Jadi yang tegak badannya tegak. Tulang punggung lurus, tegak. Bisa tegak enggak? Tegak lagi. Nah gitu. Nah, itu yang kanan ditegakkan, yang kiri dihamparkan dan diduduki ya. Syukran. Barakallahu fiik. Itulah tata cara duduk iqna. Adapun bacaan ketika duduk di antara dua sujud, ada beberapa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Doa pertama, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini yang pertama. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, serta hadis ini sanadnya sahih. Allahumma gfirli, pertama minta ampunan dulu, dan ini yang wajib. Allahumma gfirli. Kedua minta rahmat, warhamni. Ketiga wajburni, minta dicukupkan seluruh kebutuhannya. Ini doa itu lengkap dunia akhirat. Ketiga warfa'ni, angkat derajatku. Kelimanya wahdini, berikan aku hidayah. Keenamnya wa'afini, sehatkan aku. Dan terakhir ketujuh warzuqni. Apa arti warzuqni? Beri aku rizqi. Tujuh, minta ampunan, minta rahmat, minta kecukupan, minta kemuliaan, minta hidayah, minta kesehatan, minta rizki. Lengkap tuh. Hayati itu. Ini yang pertama, boleh dengan urutan tadi. Urutannya minta ampunan dulu, minta kedua rahmat, ketiga kecukupan, keempat derajat yang tinggi, kelima hidayah, keenam sehat, kesehatan, ketujuhnya rizki. Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Urutannya seperti itu, yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kedua, ada juga yang lebih simpel. Rabbighfirli, Rabbighfirli, sudah hanya dua kali. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, boleh. Allahumma Rabbighfirli, Rabbighfirli, sudah kemudian sujud lagi. Nah, atau boleh juga seperti doa ruku, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli ya. Boleh juga ketika duduk di antara dua sujud tersebut, dia menambahkannya dengan doa yang dia kehendaki. setelah doa pokoknya tadi dibaca. Karena pada intinya semua sholat dalam gerakan apapun itu momen yang bagus untuk berdoa. Tapi ketika sujud itu lebih utama. Dari sini kita bisa melihat beberapa kesalahan orang ketika duduk di antara dua sujud. Kesalahan pertama, tidak seperti yang tadi dicontohkan gitu. Ada yang menghamparkan dua kaki gitu ya. Gitu. Dan itu yang lebih banyak. Keduanya, tidak menegakkan tulang punggung. Ketiganya, tidak merapatkan ke jari-jari dan menghadapkannya ke arah kiblat. Terus keempatnya, nah ini yang jarang diperhatikan juga. Sit pandangan tuh tidak melihat ke tempat sujud. Dia melihat ke depan atau malah melihat ke tangannya gitu ya. Pokoknya selama sholat dari takbir sampai salam, lihat mana tempat sujud kecuali di satu gerakan. Gerakan apa coba? Tahiyat, ketika tahiyat melihat isyarat telunjuknya. Hanya itu. Selain itu dari awal sampai akhir lihat tempat sujud. Ada yang bertanya kepada Al-Iz bin Abdissalam, benarkah ketika ruku melihat ke ujung-ujung jari kaki? Beliau bilang tidak benar. Tidak ada riwayat itu. Seluruh gerakan sholat mata kita harus lihat tempat sujud kecuali waktu tahiyat, waktu tasyahud. Karena Nabi SAW dikatakan la yujawizu basirat basaruhu isyaratahu. Tangannya itu tidak pernah lepas melihat isyarat tangan. Matanya tidak pernah lepas melihat isyarat tangannya ketika tahiyat. Hanya itu keterangannya ya. Jadi ketika berduduk di antara dua sujud juga melihat tempat sujud. Itulah beberapa ketentuan tentang tata cara duduk di antara dua sujud ya. Nanti ketika bangkit dari sujud menuju berdiri kita akan bahas secara khusus. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Cung, kalau ada yang mau bertanya, khusus santri dulu. Ya, baik. Assalamualaikum Zad. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama Ana Faris dari Ciamplas. Izin bertanya Zad, gimana kalau ketika duduk iftirash kedua kaki terhampar karena ada sakit, apakah berdosa? Iya. Kalau sakit enggak bisa seperti tadi, tapi umpamanya kedua kakinya terhampar. Kalau sakit ma'zur. Ma'zur itu ada uzur. Boleh semampunya. Kalau dipaksakan nyengir jadi tidak khusyuk, jadi konsentrasi menahan sakit. Maka dibolehkan melakukan gerakan tersebut semampunya. Kalau dengan cara tadi yang sui sunnah sakit karena ada keseleo atau gimana gitu, ya semampunya saja. Kalau nyamannya terhampar dua-duanya gak apa-apa terhampar. Atau kadang-kadang aduh gak bisa duduk iftiras, bisanya duduk tawaruk, karena keselia umpamanya, silakan duduk tawarruk walaupun bukan tahiyat akhir. Jadi dibolehkan kalau ada uzur. Atau umpamanya enggak bisa melipatkan kedua kaki, satu kakinya lurus ke depan, boleh. Satu kakinya dilipat. Yang tidak sakit dilipat, yang sakit lurus ke depan. Semampunya, senyamannya kalau ada uzur. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mewajibkan sesuatu kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi boleh kalau sakit. Wallahu a'lam. Cung, ada lagi? Raja dulu, Raja. Yang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama anak Sultan dari Margasi. Ustaz, apakah diperbolehkan kunut itu dan mengangkat tangan? Dan apabila imam kunut lalu mengangkat tangan, apakah makmum harus mengangkat tangan juga? Iya. Kunut itu harusnya dibahas kemarinnya. Kemarin dibahas tidak? Tidaknya, belumnya. Belum, nanti ada pembahasan kunut. Kunut itu ada tiga. Pertama, kunut nazilah. Ya, itu disyariatkan. Kalau umpama ada musibah, kaum muslimin dibantai di tempat lain, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Kunut. Imam, makmum, dan ini dilakukan di setiap sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gitu. Kedua, kunut witir. Kunut yang dilakukan ketika witir. Jumhur ulama menyatakan itu hanya dilakukan di bulan Ramadan. Kalau tahajud tidak. Boleh dari awal, boleh dari pertengahan Ramadan sampai akhir. Imam, makmum ikut kunut. Nah yang ketiga ini, kedua kunut tadi ya, ijma' ulama disyariatkan. Tapi tidak wajib. Kalau ketika witir tidak kunut, ya enggak masalah. Karena sunnah. Nah yang ketiga, kunut subuh. Ini diikhtilafkan oleh para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i menyatakan kunut subuh itu sunnah. Imam yang lain menyatakan bid'ah. Ikhtilaf. Dua-duanya ada dalil. Imam Syafi'i menyatakan Nabi SAW, hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW kunut nazilah selama sebulan, setelah sebulan turun larangan, sudah. Akhirnya beliau berhenti kunut. Illa fi solatil fajr kana yaqnutu hatta faraqad dunya. Kecuali waktu solat subuh beliau tetap kunut sampai meninggal dunia. Ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Muridnya Imam Ahmad sebaliknya, tidak kunut. Kunut itu bid'ah. Yang menyatakan bid'ah itu sahabat, seorang anak tabi'in nih. Bapaknya ini sahabat. Nanya, ya abati qad sallaita khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Afakanu yaqnutuna fi salatil fajr? Hei bapak, engkau sudah sholat di belakang lima imam. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini berarti lebih dari 30 tahun. Ya tahu dia berapa tahun bersama-sama Nabi SAW sampai Nabi wafat. Setelah Nabi wafat kan diganti oleh siapa? Abu Bakar, 2 tahun. Jadi khalifah. Abu Bakar meninggal, diganti oleh Umar. Itu 12 tahun. Imam jadi imam, Umar jadi imam. Demikian juga Utsman, demikian juga Ali. Total jenderal dari Abu Bakar sampai Ali 30 tahun. Sebelum lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak engkau sholat di hadapan 5 imam ini lebih dari 30 tahun. Apa 5 orang ini dulu kunut enggak waktu sholat subuh? Sahabat ini menyatakan, "Ya bunayya, hiya muhdatsatun fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Hei anakku, kunut subuh itu perkara baru yang diada-adakan di zaman sekarang. Sampai zaman Ali enggak ada kunut. Kunut subuh. Nah, setelah lewat zaman Ali, Muawiyah dan seterusnya baru diadakan. Dan setiap yang diada-adakan dalam ibadah adalah bid'ah. Hadis ini pun dinukil, dikutip oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, ada. Dan hasanatnya sahih. Karena itulah, maka sebagian ulama menyatakan kunut subuh itu bid'ah. Adapun hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i ternyata dhaif sanadnya. Oleh karena itulah, maka ini ikhtilaf, tapi kita sudah tahu mana yang lebih kuat. Bagaimana pendapat kita? Ambil mana yang lebih kuat, ihtiram atau menghormati pendapat yang tidak kita ambil. Makanya kalau kita di sini tidak mengadakan kunut subuh, siapapun imamnya. Nah, tapi kalau umpama kita bermakmum ke orang lain di masjid lain terus imam kunut, karena ini masalah khilafiyah, masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, kita terapkan hadis umum innama ju'ilal imamu liyutamma bi, imam dijadikan untuk diikuti. Syekh Al-Basam rahimahullah dalam kitab Tawdhiful Akam Syarah Bulughul Maram ketika menjelaskan hadis ini innama ju'ilal imamu liyutamabi, ini hadis untuk imam dan makmum yang berbeda pendapat dalam gerakan sholat. Maka ikuti gerakan imam, karena imam dijadikan untuk diikuti. Walaupun menurut makmum itu bid'ah, tapi menurut imam itu tidak. Banyak sekali dalil, diantaranya begini. Kenapa imam makmum harus ikut imam? Umpama kita masbuk, sholat duhur. Kita masuk rokaat kedua. Ketika imam masuk rokaat kedua, imam tahiyat awal, kan ya? Kita mah baru apa? Baru satu rokaat, baru masuk rokaat kedua kita mah. Harusnya kan kita rakaat kedua itu wajib berdiri ya, wajib berdiri itu. Tapi karena ketika berjamaah wajib mengikuti imam, kita wajib duduk. Wajib duduk. Ketika masuk rakaat ketiga, imam langsung berdiri, kita mah baru masuk rakaat kedua kan, harusnya kita kan tahiyat awal. Tahiyat awal bagi kita wajib, tapi kewajiban mengikuti imam lebih kuat, maka kita berdiri. Dan ini kata Syekh Al-Utsaimin menjadi dalil terkuat wajibnya makmum mengikuti imam. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis riwayat bid'ah marwaniyah. Kita sering jelaskan. Marwan itu merubah tata cara sholat id seperti sholat Jumat. Khutbah dulu, baru sholat. Kan Jumatan begitu. Kalau sholat id terbalik harusnya. Ya, apa dulu? Sholat dulu baru khutbah. Oleh Marwan sholat id dirubah menjadi seperti sholat Jumat. Khutbah dulu baru sholat. Sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Protes, iya, dikomplain, tapi kekeh. Akhirnya sahabat pun ikut sholat bersama imam. Kanu yusalluna ma'al imam, walau kanat sholatul imam mukhalifatan li sunnah. Para sahabat ikut sholatnya imam, walaupun sholatnya imam itu menyimpang dari sunnah. dengan dalil innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam dijadikan untuk diapa? Diikuti. Makanya kalau saya pribadi sholat subuh dihadap di belakang imam yang kunut, ikutlah kunut. Angkat tangan ikut. Angkat tangan kita, lihat imam angkat tangan enggak? Kalau angkat tangan, angkat tangan. Gimana kan itu salah menurut kita. Menurut kita salah, menurut imam benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'immatukum yusalluna 'alaikum fa idza asabu falakum wa lahum wa idza akhtau falakum wa 'alaihim." Imam itu memimpin salat kalian. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Ditanggung imam dosanya. Makmum tetap memperoleh pahala ketaatan kepada imam, ya. Beres kalau begini mah. Ya akan ada pertengkaran karena perbedaan fiqih. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang tadi di sini. Nak kasep lah. Dua nak kasep kita. Salam. Assalamualaikum. Nama ana Kenzi dari Lembang. Ustaz, kalau ketika sholat, kenapa saf yang ada tiangnya suka dikosongin? Karena ada tiang, makanya tiang didupak. Kenapa kalau ada tiang suka dikosongin? Karena ada tiang. Maksudnya saf itu dikosongkan gitu ya? Iya. Iya, dibahas oleh para ulama. Nanti ada kesalahan ketika sholat berjamaah. Kita masih membahas kesalahan sholat perorangan dulu. Nanti ada kesalahan imam, kesalahan makmum, ada pembahasan. Dan kalian nih sebagai calon-calon imam nanti harus tahu kesalahan ini. Ingat, sering saya bilang imam itu jadi sorotan ketika sholat. Tidak hanya bacaannya, tapi gerakannya gimana? Bahkan akhlak di luar sholat. Jangan sekali kalian ketika jadi imam beri salam, salam, langsung muka HP keluar. Itu jadi sorotan makmum loh. Bukannya zikir, bukannya apa gitu ya. Kalah langsung muka HP. Oh, muka HP itu membaca zikirnya. Ulah dibaca menyati apal gitu ya. Masa enggak hafal. Sehari 5 kali selama tahunan masa wirid ba'da sholat gak hafal. Nah, nanti ketika berjamaah, salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memutus sholat karena ada tiang. Oleh karena itulah maka ketika ada tiang otomatis putus siapa namanya? Saf. Karena ada tiang. Oleh karena itu, kosongkan bagian yang ada tiang, bentuklah di belakang agar nyambung. Kecuali kalau memang darurat, seperti penuh di luar juga membludak. Akhirnya ya, dipenuhi juga saf-saf yang ada tiang. Seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, semua membludak penuh sampai keluar, sampai ke jalan-jalan gitu ya. Apa boleh buat? Maka di antara tiang-tiang pun diisi. Tapi kalau kosong, seperti di kita umpamanya ada satu tiang di tengah dan masih tertampung, maka kosongkan saja ya. Kecuali kalau Jumatan gitu, sampai membludak keluar, di atas penuh, di bawah penuh, ya silakan diisi ya. Wallahualam. Terus ke sana. Assalamualaikum Ustaz. Nama ana Fikri dari Jakarta. Ustaz, apa hukumnya mengeraskan suara amin? Makmum apa imam? Makmum. Apa hukumnya mengeraskan suara amin gitu? Sunnah. Asal jangan teriak melebihi suara imam. Keraskan. Terdengar? Iyalah terdengar. Jadi idza qala al-imamu ghairul maghdubi 'alaihim waladh-dhalin faqulu amin. Kalau imam mengucapkan ghairul maghdubi 'alaihim waladh-dhalin, ucapkan oleh kalian amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, malaikat juga menyampaikan amin, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ucapkan amin, tapi ya dengan suara keras ya, tapi tidak boleh berteriak. Apa arti amin? Amin itu ya Allah kabulkanlah, bukan mudah-mudah. Ada kan orang tuh jahilnya kelihatan. Kalau berdoa itu jangan katakan amin, tapi alhamdulillah. Ini orang pakai otak enggak masuk, pakai dalil enggak masuk. Dalilnya menyatakan amin. Dari segi nahwu amin ya Allah kabulkanlah. Bukan semoga engkau mengabulkan, bukan, kabulkanlah permintaan. Apakah perintah? Iya, ini perintah. Masa hamba memerintahkan kepada Allah, kalau disebutnya fi'il amr atau fi'il nahi, ya, ditujukan kepada Allah disebut doa, baik larangan ataupun perintah. Seperti warzuqni, ya Allah rizkikan. Urzuq itu fi'il amr, kata perintah. Tapi kepada Allah ditujukan itu doa, ya Allah beri aku rizki. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku. La tu'akhidna ini disebut fi'il nahi, larang. Manusia melarang Allah agar melarang menyiksa dirinya. Iya, tapi adab kepada Allah tidak disebut fi'il nahi, tidak disebut la nahi, tapi la du'a. Ada adab di sana. Jadi pakai dalil, pakai kaidah nahu, jangan pakai otak. Ada orang Indramayu, orang mana, kalau berdoa itu jangan amin, masa kok Allah nyebut amin, tapi alhamdulillah. Enggak ada dalil dari sisi syar'i hadis. Enggak ada kaidah dari segi nahu, juga otak. Gak nyambung antara ya Allah berikan saya rezeki, alhamdulillah. Di mana nyambung nanya? Kelihatan bodohnya tuh orang, jahilnya ya. Tapi sejahil-jahil orang, sekonyol-konyol orang, tetap ada yang ikut. Yang ikutnya tambah jahil, lebih jahil lagi. Wallahu a'lam bishawab. Cung sahadi. Assalamualaikum. Nama anak Kinan dari Bandung. Ustadz izin bertanya, kalau kening kita ketutup peci ketika sujud, apakah sujudnya sah? Kalau apa? Kening kita ketutup sama peci, apakah sujudnya masih sah? Kalau ada yang menghalangi kening ketika sujud, baik itu peci ataupun rambut atau apapun, apakah itu sah apa tidak? Sah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang tidak mensahkannya. Tidak ada dalil yang mengharuskan si kedua kening ini terkena apa namanya tempat sujud, keharusan. Tapi keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di atas tanah, iya banyak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Uwana, kana yasudu alal ardi kathira. Beliau lebih sering sujud di atas tanah. Dan sahabat, ada enggak yang menghalangi tanah dengan keningnya? Ada. Sebagaimana diterangkan, kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi siddatil har fa idza lam yastati ahaduhum ayyumakina jibhatahu minal ard basata thawbahu fasajada alaihi. Para sahabat suatu saat sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pasir yang panas. Ketika mereka enggak mampu meletakkan dahi mereka di atas tanah karena panasnya, mereka hamparkan baju lengannya, lengan bajunya, lalu sujud di atas lengan bajunya. Berarti terhalang? Iya, terhalang. Kemudian yang dimaksud al-ard adalah semua benda yang ada di muka bumi, tidak berarti tanah. Berkata Nabi SAW, waju'ilat ardu kulluha li wali ummati masjidan wa tahura, fa aynama adrakat rajulun min ummati sholatu fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu. Telah dijadikan untukku semua bumi ini masjid dan tempat bersuci bagi umatku. Di mana saja seseorang menemui waktu sholat, di sanalah masjidnya, tempat sujudnya, dan di sanalah ada alat untuk bersuci, yaitu tanah untuk tayamum. Jadi di mana saja disebut fa ayyuma. Apa saja yang dia temui, lalu datang waktu sholat, dia boleh bersujud di sana. Semua benda yang ada, tidak hanya tanah. Boleh di atas karpet? Boleh. Boleh umpamanya di atas terhalang kening kita oleh apa? Oleh peci? Boleh. Wanita oleh mukena? Boleh. Laki-laki oleh sorbannya? Boleh. Ya. Boleh enggak menghamparkan umpamanya sajadah atau sapu tangan pas saat sujud, karena umpamanya karpetnya kan dipakai sujud ribuan kali oleh orangnya. Isi ayah bakteri, virus, akhirnya kita hamparkan sapu tangan kita di sana. Lalu kita sujud. Boleh? Boleh, enggak masalah. Karena itu sama dengan sujud di atas bumi. As-sujud alal ard. Disebut alal ard bukan alat turab. Bukan di atas tanah, tapi sujud di atas bumi. Bumi itu apa? Ya, bumi itu maksudnya semua benda-benda. Karpet, sajadah, atau apapun dibolehkan. Ya. Jadi tidak ada larangan. Wallahu'alam. Ada lagi? Cung. Satu, dua, cung lagi? Cuma berdua? Tadi ada banyak di sana. Ya, nanti aja ya nanyanya. Sekarang sudah cukup sampai di sini. Yang tadi nanya dan yang ngacung boleh. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.